من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويديه يدوان قليزي وانين دنان دروني غير ورجليه Zikil rarani si gair pamata magamati gair wa za'amalan yang kaya si uang sirayatan ing siraya wal waliyulan yang kasabawaline indimalan mungkinan ing tatukang mungkin awa sababan atawa sabab gangwone fal asahu maka utawi kawalau sadas digul wali kudin benerken wali lewa kathalan halikaya ikilah ikitas digul wali lau koto alamunugal ya si wong yadahu ing tangan gair waza amalan yang kaya si wong sababan ing sabab gangawani wal wali ulan yang kasabah wali nisrayatan ing marambat walau awdhalan lamunatuan ya si wong mudihatan ing tadroro ing tadu mudiharar warofa'al hajiza yang ngangkatkan ya si wong ing aling-aling waza'amahu koblan dimalihi lan yang kaya si wong ing roko dalam sadurungi narima tadune iya Allah sudiko maka den benerken ya si wong inam gana lamun ngongengken gitu ya za'am wa ila wa ilam yumkin lahu libal jarihau maka den zumbah zabah wongkang den taduan wa zabata arshani lan tetap apa yang baharogoin gidunya apa yang baharogila dan ucap bagana balabad wasalizuan lan tetap apa yang bahkan keping telu alhamdulillahi rabbil alamin dina minggu iya orang masih kena dipaparinan nikmat sehat nikmat afiah gugus di Allah lewih-lewih diberi nikmat anu luar biasa gedena nyaita nikmat iman nikmat Islam nuku nikmat-nikmat etalah orang bisa ngabdikeun diri ka Gusti Allah dina isuk-isuk minggu ieu bisa kumpul di dia walaupun di sekeliling orang mah terdengar banjir-banjir bahkan aya nu maot sagala tapi orang mah masih kena sempat amprok jeung tukang udut sakumaha biasa istiqomah orang alhamdulillah ya rabbil alamin putaran kahiji menjelang haul 20.500.000 putaran kedua 22.200.000 alhamdulillahirrabbil turun 5 juta kemudian tuh yumah gitu dorong doa jenanya Siti Aminah sing cepet pulang ke bapakna ke indungna kaya merenangannya mudah-mudahan diberenya ho jalan bisa balik ke indung bapakna tawa ya nungan terke kemudian ia menyuhunkan doana supaya dagangan abdi berkah waduh Udi Thomas Bandiri kemudian ibuna minantu Kiai Muhyiddin Kosambi nu aya di sarakan maut ialah nami Nahaja Saria binti Haji Marim. Kemudian kanggo almarhum Haji Sugira bin Sudima Bayur. Oge almarhum Haji kawan. Kemudian Muhammad Johan Cikarang. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim waladdallin. Salajengna kanggo almarhum Haji Musa Empak Sinang Tangerang, Haji Suci Haji Alim Kampung Plonco, kemudian Nunung Nurlewati, kemudian Kidum Siti Maimunah binti Kang Almarhum, Uyung binti Rahidi Yasina Bogor, almarhum Muhammad Hasan Cikupa, Bapak Wilya bin Masanah wafat hari Selasa, Sahib bin Sariah Amsari. Kemudian gitu kanggo almarhum Par binti Pekalongan, terakhir yang biasa toko Mas Tabrani sekeluarga. Tadi ku orang disebat ke namina, mudah-mudahan nu pemaksa dan pemaksa dan anak Gusti dihasilkan maksudna, nu maut mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, caangkeun di kuburan anak, dilegakeun di kuburan anak. Terakhir hiji di nurhini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ieu mah pertanyaan, maaf Kiai bade naros, kumaha lamun duda kawin deui? Apa masalah tu kawin deui? Teu duda ge kawin deui teu nanar. Tapi ieu mah terus maot salakina, si duda teh meureun maot salakina. Terus naon ye? Menurut hukum paroid meunang sabaraha istri nu anyar, laju anak terekna mere henteu sesuai. Oh, jeung hasil paroid cukup hanya minta ridona bae, henteu dibejakeun jumlahna, eta halal tah henteu. Naon ye cara kitu? Hatur nuhun ti hamba Allah, tak terketahui alamatnya. Itu ya berenanan lalaki mau, lalaki kawin haju mau tinggal ninggalkeun sabaraha, ninggalkan pemajikan, ayah anak untuk baheula tasi salaki. Nah, mun ayah anak atau pemajikan sumun seperdalapan, mun eueuh anak atau rubuh babar itu geus gitu mah. Aju anak tere mah urusan jeung si bapak mah. Teu meunang tuh anak tere mah. Nu maotna bapak tere, teu meunang anak tere. Geus gitu teh mah. Udah urusan terus mukia bayam nubabarima munyana menang 5 miliar kulano ngabagina. saya mau kasih itu mah geus tenang, gukula dibagi teh mah. Saya ngan surat doang mah kijang naon atuh. Aduh. Pertanyaan waktu itu Abah Haji pernah membahas tentang fidyah orang yang meninggal, tetapi pembagiannya kepada siapanya belum dijelaskan. Hees meren jamaah. Pembagian fidyah ini terkadang menjadi bahan orang kenges guai dibahas, menjadi bahan orang-orang PKS dan Muhammadiyah untuk menyerang kalangan cantik, sebab banyak itu ustaz yang kaya yang punya mobil, tapi menurut mereka kenapa dikasih fidyah? Obong Muhammadiyah malah anti fidyah-fidyah acan, sedangkan menurut mereka fidyah itu untuk orang-orang miskin. Obong ya namanya percayain fidyah, jadinya kalau menganjurkan ke orang miskin kudu ngaji deui nama, seperti yang disinyalir dalam Al-Qur'an. Oh di Al-Qur'an mah fidyah mah. Mohon penjelasannya, salah pertanyaannya ya. Nah, Abah Haji yang HS kajian kukuma guys ya lah. Ngaji, nah ngaji nasirumnya nama, artinya jadi sisinya perum. Mereka dua, bagaimana kalau saya berselisih pendapat dengan guru saya dalam hal agama, bahkan guru saya tersebut banyak nyelewengnya dalam hal agama yang akhirnya saya malas untuk silaturahmi karena hati saya yang tidak bisa menerima hal tersebut, apalagi setelah saya mengaji. Itu terserah ente atuh, urusan ente jeung guru ngan tetep antara murid jeung guru teu meunang putus. Urusan salah salah murid guru, urusan guru tama atuh. Guruna jeung salah urusan guruna, urang ulah kabawa biasa bae datang bae ka guru mah. Salah guru, guru nanu salah tau mau. Urang ulah kababawa aya dapun urang tersep eta meunang ti Allah. Menang katiluna, bagaimana kalau ada ustad yang menyelewengkan dana pembangunan musola atau masjid? Gantung sama apakah harus kita tegur? Karena kalau tidak saya tegur mungkin entah kapan ketika ada kesempatan korupsi lagi dia akan korupsi. Bejakan mana kiai na ye di dia tulis aturan manusia. Ustad na ustad saha ngaranna saha ke kuaing digantung. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih. Anu kieu teh kudu ditanyakeun ka aing atuh bego. Aya bae teh budak. Guys lah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali deui urang muji syukur ka Gusti Allah. Dugi ka saah ieu urang masih keneh dipasihan jag-jagwa ringkas. Urang gunakeun pake ruruba, pake dumadeheus dedeketan ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Lantaran contoh geus loba jasa handapeun urang ternyata geus baralik deui, geus baralik ka kuburan. Anu moal balik deui ka dunya ke dihirupan deui ku Gusti ketika dibaas, dihudamkeun ti kubur. Urang setiap tahun sok ngayakeun haul Tuan Syekh dina taun ieu. Nu kamari kukula dijelaskeun insyaallah Mbah Maimun Zubair di Sarang Jawa Tengah. Mana lamun sehat insyaallah rek hadir, padahal geus kolot. Sekitar umurna 88 tahun. Jadi geus eueuh soraan ka ajeun, asal datang bae mah. Jangan loba sora di Tangerang ge loba korupsi malulu. Aduh, ulina di pendopo bae. Ya henteu sejuk beungeut-beungeut kitu mah teu mah beungeut sekupi ngaranna kitu. Nah ieu mah aya informasi kedua. Kula harita ka Bagdad kemudian ziarah ka Tuan Syekh kapanggih jeung salah sahiji incu nu ka 18 ngaranna Syekh Khalid. nyanalah anu ngurus urus-urus ala kadar jamaah anu rada aya masalah di bandara dengan rekomendasi manehanana lancar alhamdulillah dipapag di ditu di tuan syekh ku anjeunna. Kemudian kebelah dieuna urang sering ngadongengkeun salah sahiji incuna keneh turuna keneh turunanana anu menemukan tafsir Al-Jailani di Patikan Roma. Jadi karangan Tuan Syah Abdul Qadir baheula lantaran haju kaburu perang maka encan kaburu dicitak di daun gitu ngarana itu terselip di mana buah ayana ternyata kapanggih ku salah sahiji incuna ngarana Syekh Fadil nu kapanggihna di Roma teu kira-kira panyata ku hari geus dicetak di seluruh dunia geus hampir tersebar bahkan simkuring geus boga tafsir ditunggu-tunggu ku ulama sadunia lantaran informasi penemuan geus aya tapi lila bahkan geus dibahas di Universitas UII Yogyakarta tentang kitu eta tafsir Al-Jailani sebelum samemeh kula boga tafsirna hasil pembahasan para dosen jeung rektor di Yogyakarta kula mah geus boga harita. Nah ieu nama geus aya eta kakana Syekh Khalid boga kakak deui ngaranna Syekh Afifuddin. Syekh Afifuddin ieu sering memberikan ceramah di kerajaan-kerajaan di istana-istana di berbagai negara. Anu nyana pernah debat jeung Syekh Hisam di dunia aya tokoh Naqsabandiyah ialah Syekh Hisam aslina adalah orang Israel. Manehanana aslina orang Israel Yahudi kemudian asub Islam hijrahlah ke Amerika. Kemudian di Amerika dididik ku pemerintahan Amerika lantaran nyana aya perpaduan Lebanon aslina malahirna Lebanon ngantenarna di Israel. Dididik di Amerika sehingga nyana boga gelar Kutub Naqsabandiyah. Nyanalah nu nyebarkeun thariqah Naqsabandiyah sesat di unggal negara. Sehingga sababara kali datang ka Indonesia, terus ke berbagai negara. Boga kaistimewaan mun nyekel dang daunan haju jadi duit. Nyekel pasir jadi emas. Wow, lamun nyana ka Cikupa di sujudan ujian kurang cukup. Lantaran di urang mah kerar sep jasa nukos kararitu. Yelah sihirna pohara. Terus nyebarkan zikir nyana terutama di Indonesia. Tetapi batur anu berani nyalahkeun lantaran sieun ku sihirna. Dihormat bae di Indonesia komo datang ka istana dibeat kitu SBY ge geus sabarakali dibeat ku manehanna foto-foto beatna loba jasa tungtungna mah presiden ahli thariqah Naqsabandiyah korupsina gede pan teu bagus eta kos kitu kos baheula zaman Soeharto arasu thariqah dibah anom disareng-sareungkeun ku kiai-kiai nu saja ujung-ujung nama itu kos kitu thariqah mah perjalanan khusus teu meunang diembrak-embrak lantaran nyana mah lain urusan sungut urusan golbu ulah diberjamaah-berjamaah khusus sorangan mantak aya suluk nage ka gunung ka leuweung di mana aya nu diembrak-embrak sasar lantaran berarti tujuanna lain deuk ka Allah eta mah kaban sekupi asal geus salah tujuan atuh salah lalakon cilaka bakalna geus bakalna dollun mudillun deuk norekat mah sorangan bae sebab engke syarat jadi mursyid nage aya 40 mentek saha kuari anu junet jadi mursyidna isin urang mengadenge aya jelema ngaijazahkeun atau berjamaah zikir zikir tarekat maksudna ulah tah Syekh Isamad di mana-mana anu berani iwal ti Syekh Afifuddin keturunan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani didatangan ku nyana debat jeung nya disaksian di Amerika. Teu kasihan ahli Allah makos kitu lantak reut bae ku ari. Nunggeus berkembang di Pandeglang ala kadar diserang. Di Tangerang ge pernah ku kulit dongengkeun harita menta izin deuk datang haol ka dieu ulah cekul. Bahkan dek menta izin di pendopo nyana keur Pak Ismet sehat keneh dek menta izin di pendopo ngan kula kudu hadir teu hayang aing mah hadir kos kitu palingan ngariung caukon yang subuh gede kieu oh geus pokona embung jadi kula dibujuk supaya hadir di Tangerang 3 kali tah embung padahal mancannya hosesat jeng teu nangan beda bae barang deuleu gerakna masa torekat kos kitu lain kitu gerak torekat tekanya hoan ku batur tawadu lain haju ditembrak-tembrak ya tah ieu Syekh Afifuddin ku kula titah diundang. Akhirna kula nitah salah sahiji nu sok ngaji ka dieu urang Cikarang ngaranna Haji Agus Salim. Akhirna nyana ge kabingungan kumaha tu cara najan boga duit ai teh nyaho lebah mah hese. Sebab jana mah kana astama eueuh kesulitan tapi nembus na kumaha. Akhirna ngobrol jeung Habib Lutfi, cek Habib Lutfi nanti saya bantu. Masya Allah. Kesimpulan nama kamari keur poe naon salah sabrangkat ka ditu ka Kuala Lumpur lantaran nyana keur aya di Kuala Lumpur. Terus dipantau ku ti dieu pertemuan-pertemuanana dibikin suratna dibere suratna. Ngobrol lah nyana, akhirnya nyana menjawab insya Allah. Jadi engke haol orang bakal dihadiran ku Syekh Afifuddin. Nah iya keturunan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Geus teu kudu ngomong asal hadir neuleuh beungeutna geus beres. Sanajan ngomong jamal ka hati ku ente pan. Sebabnya nama bahasana Inggris, bahasana Arab. Sedangkan orang mah biasana bahasa Sunda. Jadi nu bodo nyana apa orang? Itu cek orang mah nyana nu bodo. Ye, jauh-jauh tu bisa bahasa Sunda. Ceknya dah barodo abad orang dia tu bisa bahasa Arab-Arab acan. Harus pa bodo-bodo bae. Ngan nu jelas mah geus aya jawaban nyana insyaallah engke waktuna nyana datang ka dieu. Wallahu alam diiring ku Habib Lutfi atawa henteu nu jelas ieu Habib Lutfi teh pan kula can pernah amprok jeung nyana tapi jana kos dugeus wauh bae. Itulah Habib Lutfi mah sering salam ka kula-kula ge salam atuh amprok mah can pernah diundang di Al-Azham waktu nyana aya kula teh hadir. Nyana sempat marah sebab nyana datang ke Tangerang jeung nyana saya pengen ketemu dengan Ki Uci. Akhirnya henteu, akhirnya diundang kedua kali teu datang, nyana di Al-Azham diundang katilu kali teu datang. Jadi pernah sakali lah di Al-Azhamnya kesimpulannya nyana membantu perjalanan undangan ngundang Syekh Afifuddin. Jadi melalui Habib Lutfi tuh coba gerak Allah mah. Ese ku urang diprediksi nah jadi nyana can wauh nyana cana nu kucinta na nyana Tuan Syekh Abdul Qadir nyana milu memperjuangkan ngundang Syekh Afifuddin turunan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir nuka 18. Nah iyalah insyaallah geus urang ulah ngabejaan nu sejen ulah nu komonu tilok ngaji masana jan nusok ngaji geus ulah bebeja ka sasa urang bae sebab loba teuing mah beusi urang teu bisa sasalaman. Geus bae urang bae mah urang bae nya geus urang teu kudu sasalaman urang ngabaris asal neuleu beungeut ngabaen geus kendaratnya nama beungeutna lain kos urang Cikupa lain kos urang Sepatan lain komo kos urang Mauk mah geus lain di azab bae pokoknya mah bahasa na ge weh sir mamengkonon lain lain ieu bajana beungeutna asli kos urang Bagdad Kasep tah jadi urang asal urang babarengan bae ieu mah diuk jeung ahli Allah Subhanahu wa taala dibantak sok ngadoa Allahumma ftah futuhal arifin Allahumma nyarabi zumrati zakirin fid dunya wal akhirah syurni ma'ahum etalamun khusus ba'da sholat dibaca kalau menusok narekat mati peting tas zikir dibaca jang umum Allahumma ftah lana futuhan arifi jangla ya Allah fi zumrati zakirin wahsyurna ma'ahum ta'eta ayah wahsyurna ma'ahum gusti muga ngahijike muga ngumpulke jeng ahli-ahli zikir ta'ye dina tahun ieu insyaallah aya Kiamat Zubair lamun sehat lantaran kesehatanana nya geus kolot kemudian ngundang anu ditu di Bagdad yakni Syekh Afiquddin geus urang ulah pati ngundang sasaha deui urang-urang bae geus aju lamun urang-urang bae mah pansakian mencet kebonan 25 atau 34 urang seubeuh jasa emang orang malah indek zikir indek dalahar doa ya tiba sekadar informasi supaya orang datang ke waktuna dibere sehat dibere jag-jag dibere lalu gina tah nuwantak dibejaan tiayuna supaya orang siap-siap tiayuna urang hiji mah urang rurubah ka Tuan Syekh di hadiran ku salah saeji incuna nu kelas internasional nu sok memberikan ceramah-ceramah jeung zikir di berbagai negara terutama di kerajaan-kerajaan oge di majlis-majlis taklim nu tingkatanana tingkatan internasional naye ka minggu tanggal 13 insyaallah mun eueuh gangguan nyana geus aya bahasa insyaallah minggu hareup aya suratna ku ari keur dijalan kene suratna jadi ke dibacakeun suratna nyana geus aya sih jazakumullahu khairan katsira ngan encan datang suratna kakara SMS na doang emang kieu boga HP ulah loba omong sia ngana mah nyana doang meureun boga HP. Ngana aing mah HP mah boga ngancan dibeli di toko mencet teh teu bisa. Tapi SMS-na geus datang. Atuh tenang wae kal. Jadi lamun ku urang ditafakuran biasana undang lamun ngundang Habib Syekh ti Solo eta kudu 2 tahun leuwih. Padetna undangan 2 tahun leuwih jadi lumun kuari ngundang sarua jeung jamaah haji berarti waiting list tah 2 tahun ka 3 karek bisa eta ge can aya jawaban eta Habib Syekh lamun ngundang Habib Lutfi Hese nyana Hese na karso karep sorangan kumanya na bae atuh tamah deuk datang kumanya na deuk teu datang kumanya kadang-kadang teu diondang datang kos Gus Dur deui nyana mentak loba anu lagis teu kudu diondang barang teu diondang datang gitu ngondang nus 2 kali 3 kali teu datang-datang ese Habib Lutfi na kumanya na bae kadang-kadang nyana mah nyanyi Habib Lutfi mah bae namun diundang nyanyi nang ke aya dangdut aya pop aya jazz rock rock and roll wah geus macam-macam aya gambusan segala rupa kumanyana bae kitulah Habib Lutfi ketua toriko di Indonesia nyana hafal bener tarikoh-tarikoh anu silsilah mutabarah jeung nu geur mutabarah. Yelah diurang teh Habib Lutfi ye loba kaajaiban-kaajaiban jeung ngajengkelkeun. Ngajengkelkeun banatun geus rame ngondahang haju aya jawaban tek we keur ditunggu-tunggu saya tidak bisa hadir. Deuk kumaha coba hayu. Jengkel. Kumanya na bae ta duranta geus. Lamun Habib Syekh eta kudu 2 tahun katilu penuh. Lamun Habib Lutfi hese nyana mah kumaha nyana bae. Lamun Habib Syekh ieu Habib Syekh saenan Syekh Abipudin nyana teh teu bisa sambarangan ngundang. 2 tahun ge can puguh ieu mah dalam waktu anu sabulan deui nyana nga insyaallah. Wallahu alam Habib Lutfi kumaha ngondangna meureun ka nyana. Tinggal engke tanyakeun bebeb di mana ini gitu. Kok bisa udah mauin ini begini? Urusan Habib Lutfi teh. Nyeulah ala kadar kitu rencana-rencana nu bakal ku urang dilaksanakeun. Jadi lain sambarangan. Tadina rek ngundang qori na Syekh Ramdani. Syekh Ramdani teh anu aya di Pakistan juara internasional nu napasna panjang jasa. Eta tadina rek diundang murah ngan ukur 50 juta. Aju loba nu ngomong teh kudu ngundang Syekh Ramdani cenah jadi ciloga geus aya Jeureum Dani. Geus bae cenah eta bae geus lah Jeureum Dani. Masya Allah, terjadi kori lu biasa, baik kori serang, kori urang bah. Bahkan lain muamar-muamar acan. Gitu kudu, iya mah kori nagengis. Pokoknya mentu tenar tapi bagus. Gitu bah itu bang, mentu tenar tapi bagus. Mana ayah jenagi, ayah pokoknya. Kayak nyonge jerit bah pokoknya. Selanjutnya mengenai materi pengajian urang awaya dai mah padahal mah dipanjang-panjang ge ngaji ieu mah teu dilaksanakeun. Sebab hukum kisos di negara urang mah teu dilaksanakeun padahal lamun ningali uraian Imam Ghazali urang ngabentuk negara mah teu kudu negara Islam dek negara demokrasi ge eueuh masalah asal pelaksanaanana sesuai jeung fikih sakitu. Urang nyaritakeun urang ngabentuk negara tah ngabentuk naragam negara mah dek negara naon bae. Dek negara Islam, dek negara demokrasi mah enggak bae asal pelaksanaanana sesuai jeung fikih. Lumantak di Indonesia aya MUI, teh MUI teh ya, Majelis Urusanan Indonesia. Nah, iya jang mendampingi eksekutif pemerintah. Ditosran hukum teh taku MUI, MUI. Iye, menang ti berbagai organisasi-organisasi TNU, Muktamar NU hasil nanaon. Muhammadiyah aya salah sahiji poin nu kudu dilaksanakeun di nagara asuplah ka MUI diolah asupkeun ka DPR nah didinya dijadikeun undang-undang ngeunaheun sebenarna mah lamun nuturkeun aturan ja DPR na mayoritas Islam malah maloba kiaian tetapi aneh bin ajaib bin ajaib bin ajaib bin aneh deui. Kunaon atuh tilok nimbulkeun hukum-hukum nu akur jeung fikih. Terserah DPR engke bakal disidang di hareupeun Allah geus siap nyana mempersiapkeun jawaban untuk mempertanggungjawabkeun janaon kitu hukum-hukum nu dijalankeun di Indonesia sesuai apa henteu jeung fikih. Terserah para DPR-DPR. Urang mah tenang wae sabira rakyat atuh. Yeuh, atuh. Nyana ka neraka urang ngilu. Bohongan urang teu kungsi noel-noel acan, mantak kula mah ngomong ge bentukna noel. jang nyana supaya nyana nyaho di sekolah mah noel tak bentuk ngomong teh noel ngaran jadi mamang mapan kudu teu noel noel aja ieu deuk kulagi ngadengekeun ngadengekeun toelan burung rapi sebenarnya mah ajeun nagarana demokrasi ge cara Gus Dur. Negara adalah bukan agama, agama adalah bukan negara. Terpisah antara negara dengan agama, Gus Dur. Agama, agama, negara, negara. Yang penting negara itu punya undang-undang sesuai dengan fikih cak Gus Dur. Nah, kok ini sih tidak? Ini kan lagi dibenahi cak Gus Dur dikit-dikit. Makanya ini pecat, ini pecat, ini pecat. Endek ngasupan hukum-hukum fikih. Kaambe ku Amerika, wah enggak beres ini Gus Dur nih. Turunin. Turunin. Eueuh Gus Dur aya Gus Pur. Nah kitulah di negara teh mah tak salah. Tah kuari ieu aya negara demokrasi asal rapih undang-undangna. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan para mui nabi sangat laksanakan sesuai jeng aturan pikir depagna mudah-mudahan bisa ngalaksanakan sesuai jeng aturan pikir DPR na bisa nelorkan hukum-hukum sesuai jeng pikir DPR pusat jeng MPR na bisa ngolah hukum sesuai jeng aturan pikir sehingga presiden bisa ngainstruksikan sesuai jeung aturan pikir sanajan di negara demokrasi tapi urang aya dina pelaksanaan Al-Qur'anul Karim mantep ngokos kumacana lamun kieu kumana garana lamun negara Islam bae dibentuk atuh aya bisa mah oh masalah wabehan urang marawa obor ka Jakarta. Deuk naon atuh pokona asal urang berangkat pabeh tapi ngarobah teu masalah. Kitu mah bakal jadi huru-hara ulah geus bae urang maning nagarana mah negara demokrasi ngan aturanana make aturan Al-Qur'anul Karim. Mun urang kabehan sepakat ka DPR, DPR pusat, DPRD, DPR pusat, MPR make aturan pikir sejuta kali diteken ku Amerika urang atuh jeung rakyat kabeh bisa perang-perang ngomong di meja mengenakan perang-perang giliran teu dahar mah dua poe atuh ngaleket teuing. Nah iyalah nya jadi urang ku harima urang olah yeuh make aturan-aturan fikih. Nah yeuh urusan kisos geus eueuh, urusan had eueuh, nu mabok teu pernah dikukumahkeun, nu zina teu pernah dikukumahkeun. Teu make Al-Qur'an mah kos kitu, nu korupsi, nu maling teu pernah dikukumahkeun. Mantak beuki kacau, beuki kacau, beuki kacau lantaran henteu make ayat walil kisosi hayatu ya ulil bagaimana ala kadar urang ngaji atuh ganjaran mah meunang walaupun teu dipake izaed ku ari motongkeun dua leungeun Ki Umar wah dua suku Ki Umar Delila menang sebaik dua poe eta Ki Umar teh apae teh eta teh agapan Ki Zaid sebagai pelaku na dipanggil diajukeun ku ahli waris Ki Umar yakni para wali-wali na sidang sanggeusna di sidang ditanya Zaid kamu betul memutuskan dua tangan Umar ya pak. Dengan demikian ini akan dilaksanakan hukum kisos. Maka karena Ki Umar setelah kamu potong dua tangannya mati. Jadi kamu ini harus dikisos. Nanti dulu pak. Kenapa emang? Saya ini menyangka kematian dari Bapak Umar ini adalah bukan daripada pemotongan tangan. Eta malah sekadar ngemu. Jadi tina ngemuan eta aju pae. Jadi lain langsung tina potongan leungeun. Pengakuan wali na indimalan mungkinan ayat tatu anu memungkinkan salianti tatu nu tadi awa sababan atawa ayat sabab sejen nu mantak ngamaekeun salianti na potongan dua leungeun. Jadi berarti untuk mendesak ka pihak pelaku ye wali ngajelaskeun bahwa ia terjadi pemotongan tea setelah eta aya sabab deui nu timbul ti kizaen nu ngajadikeun kana pae nu mantak atuh engke bisa mundek bayar diat bisa tilu hiji leungeun hiji dua leungeun nu hiji deui nomor katilu sabab anu nomor katilu jadi tilu diat. Naila akhirnya disidangkan panggilan kepada ibu Haja Supina dari Kedaung Barat di nonedi harap segera pulang ada keluarga yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali deui kepada ibu Haja Supina dari Kedaung Barat diharap segera pulang sebab ada keluarga yang meninggal dunia. Kemudian begitu disidang antara pengakuan Ki Zaid sebagai pelaku jeung walina berbeda. Cek Ki Zaid mah hanya motong dua leungeun. Cek wali aya deta tu anu memungkinkeun kana pae atawa boga sabab anu sejen di sidang na ieu fal asahu tasdiqul wali nurutkeun cek kaul asah nu dibenerkeun adalah wali. Wa kadza lau qata'a yadahu kitu kene nu dibenerkeun adalah wali na lau qata'a mun Ki Zaid megatkeun leungeun Ki Umar nyangka Ki Zaid teh sababan kana sabab sejen. Wal waliu sirayatan ari wali nyangka siraya dibalik ieu manut tadi tetep anu dibenerkeun adalah wali na. Jadi kasimpulanna mah andai kata terjadi pacekcok antara pelaku jeung wali na ieu setelah dikitu penta data akhirnya pacekcok tersebut tetep nu dibenerkeun adalah wali na. Walau Allah alamun kizahid natuan natu mudia siram mudia hata ini dua waropala jizah kemudian ngangkatkan gana halang na nyangka kizahid gana ngangkat halang tekoblan dimali memeh tatu na sudiko inam kana benerken lamun memang memungkinkan. Tapi lamun teu memungkinkeun aya adalah ulibah aljari sumbah anu ditatuanana geus ge lamun geus disumbah wasabata arsyani maka tetaplah dua tatu kila ceuk sakaul mah tilu tilu tatu atau tilu diap engke nah aslun wallahu a'lam bissawab.